Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi pada sesi pertama kita telah mempelajari bahwasanya mazhab as-salaf adalah memperingatkan manusia dari seruan firqah-firqah, kelompok-kelompok yang akan menjauhkan manusia dari Alkitab was Sunnah, yang mana kelompok-kelompok itu secara zahir mengaku dirinya berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran, dengan berbagai kamul apa slogan-slogan yang akan menarik perhatian kaum muslimin, namun pada hakikatnya mereka tidak menyeru kepada al-haq, karena al-haq kebenaran itu timbangannya adalah dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, Bapak-Bapak-Bapak-Ibu, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 72-73 golongan, yang 72 masuk dalam neraka, ada satu golongan adalah masuk ke dalam jannah. Siapakah mereka itu? Itu Al-Jama'ah. Al-Jama'ah ini bukanlah dihitung dengan jumlah atau ditentukan dengan suatu negeri, tetapi yang dilihat adalah apakah mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Meskipun dia berada di mawar sendirian atau di kroya sendirian, dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh dia telah masuk dalam jamaah. Itu jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan jamaah-jamaah yang sedang kita hadapi di hadapan kita, jamaah tabligh, jamaah Islamiyah, jamaah Muslimin, jamaah Ikhwanul Muslimin, sekian nama-nama jamaah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya bahwa dengan mengatakan jamaah-jamaah-jamaah ini akan menaik kaum Muslimin. Oh ternyata apa? Jamaah kita ini dikatakan dalam hadis bahwasanya semua masuk dalam neraka kecuali al-jamaah itu satu. Itu adalah kami jamaah Ikhwan Muslimin atau jamaah Islamiyah, yang mana masing-masing mengaku dirinya adalah calon-calon orang yang akan berhasil sukses. Namun kita katakan pengakuan boleh, namun sekarang apakah pada praktiknya, kenyataannya Anda wahai jamaah fulan atau alana berada di atas Al-Quran dan Sunnah, ataukah sesuai dengan contoh-contoh Rasulullah SAW, apakah tidak? Jika tidak, maka jangan mengaku dirimu sebagai jamaah. Karena jamaah di sini tidaklah ditentukan siapa orangnya, namun dapat ditentukan dengan amalannya. Meskipun dia bersendirian, tidak ada teman, namun selama dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, di suatu korya, atau di gunung, atau di lembah, dia bersendirian, tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh dia telah masuk dalam kategori al-jamaah. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-9. At-tasi'u syarahu ahli al-hadis. Kemuliaan ahli al-hadis. Apa itu? Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala an Nabi alaihi salatu wasalam la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Rawahu al-Bukhari. وصرها جماهير أهل العلم أنهم أهل الحديث. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata dari Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qa'ifatun, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini zahirin, akan jaya, hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun, akan terus jaya, akan terus ditolong dan akan terus mulia di muka bumi ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan hari kiamat nanti. Artinya hari kiamat akan ditegakkan ketika Qa'ifah al-Mansurah, orang-orang yang membela agama Allah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sunnahnya telah tiada. Selama mereka Qa'ifah al-Mansurah ada, maka dunia ini akan terus tegak. Oleh itu, Barakallahu fikum, la tazalu qa'ifatu min ummati, akan senantiasa tegak. Sekelompok dari umatku ini senantiasa di atas kejayaan sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan waktunya. Siapa itu? Disebut oleh para ulama yaitu hum ahlul hadis. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghafalkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian mengamalkannya dan menyampaikannya kepada umat. Haula al-muhadditsun. Dan kemudian termasuk insyaallah di dalamnya adalah orang-orang yang membela, yang menghafal, membela dan menyampaikan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, di dalam ayat hadis ini yang mulia ini memiliki banyak faedah. Bahwasanya la tazalu qa'ibatun. Memberikan faedah bahwasanya qa'ibah al-mansurah ahlus sunnah akan senantiasa tegak dan gagah dan jaya di muka bumi ini sampai waktu yang telah Allah tentukan. Sehingga bergembiralah wahai ahlus sunnah bahwasanya engkau akan terus jaya. Dakwah ahlus sunnah akan terus tegak bagaimanapun caranya. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh sunnah berusaha menghancurkan dakwah ini. Ya, kenapa? Sudah terkhabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ahlus sunnah al-qa'ifa al-mansurah akan senantiasa tegak di muka bumi ini. Kemudian faedah yang kedua, fihi al-bisyarah li ahli du'at al-haq. Di dalam hadis ini memberikan khabar gembira kepada para penyeru al-haq bahwasanya dia akan terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita lihat beberapa pondok-pondok pesantren yang berusaha diserang oleh orang-orang awam karena mereka terpengaruh oleh provokasi-provokasi tokoh-tokoh mereka atau tokoh-tokoh yang memang tidak suka dengan dakwah al-sunnah, ujung-ujungnya apa? Alhamdulillah, dakwah kita yang menang. Dakwah kita yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kejadian di Jember, kemudian di Ambon, dan kejadian di tempat yang lainnya. Awalnya penuh dengan tantangan-tantangan-tantangan, alhamdulillah. Di akhir ujian ini, ahlu sunnah tegak. Jember dakwahnya, masya Allah. Kemudian di Ambon, masya Allah dakwahnya. Sekian tantangan-tantangan itu merupakan ujian bagi engkau, wahai ahlu sunnah. Ketika engkau mendakwakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memang mengandung konsekuensi kita akan mendapatkan apa? Ujian dan cobaan. Namun pada akhir dari itu semuanya kita akan memperoleh kemenangan. Wala aqibatu lil muttaqin. Akhir dari kebaikan adalah hanyalah milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para dai-dai penyeru pada al-haq diberikan bisyarah dalam hadis ini, dia akan tetap jaya dan akan tetap menang. Ya, tadi bagaimana Syekhul Islam rahimallahu taala jaya menghadapi dai-dai penyeru merasakan kemudian Imam Ahmad, ujung akhirnya mereka adalah orang yang jaya di muka bumi ini dan namanya harum di tengah-tengah umat Islam. Kemudian faedah selanjutnya bahwasanya dalam hadis ini anna du'at al-haq laisa lahum 'adadun mu'ayyan, bahwasanya penyuruh apa qa'ibah al-mansurah ini tidak ada istilahnya dalil mereka adalah memiliki jumlah sekian atau tempatnya di sini atau kemudian tempat negerinya di negeri yang ini. Ya, tidak ada tempatnya ditentukan atau jumlahnya ditentukan, namun apa tampak dari apa dakwah antar mereka yang kita lihat selama mereka walaupun bersendirian sebagaimana tadi kita sampaikan di dalam satu negeri. Nah, ketika dia berpatuh dengan Al-Qur'an Sunnah, maka sungguh dia dalam Islam qa'ifatun al-mansurah. Sehingga tabarakallahu'alaikum bahwasanya al-qa'ifah al-mansurah al-haq itu tidak diukur dengan jumlah. Anallahu la tazalu qa'ifatun. Qa'ifah di sini umum. Ya, baik 1 2 3. Ketika mereka bertemu dengan as-sunnah, maka dia telah dimasukkan dalam golongan tersebut. Tidak ditipu pula dengan apa tempat atau waktu. Ya, bahwasanya umat zaman sekarang bukan enggak ada dalil qa'ifah al-mansurah. Qa'ifah al-mansurah adalah di zamannya para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tidak. Selama masih ada manusia yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka sungguh dia telah masuk dalam hadis ini insyaallah taala. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya dalam riwayat yang lainnya la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Dalam riwayat yang lainnya tidak akan bermadharat makar-makar para penggembos-penggembos dakwah ini dan orang-orang yang menyelisih mereka. Artinya apa? ketika ada orang-orang yang menggembosi dakwah Ahlussunnah, memanasi, memprovokasi masyarakat untuk menghancurkan dakwah Ahlussunnah, maka provokasi itu tidak akan berpengaruh dengan dakwah Ahlussunnah. Karena ini dakwahnya Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah sudah berjanji akan menjaga dakwah ini. Oleh karena itu mubarakatikum sering diingat apa didendam-dendamkan, diulang-ulang oleh Syekh Mubil rahimallahu taala, ya ikhwanana la naqafu ala da'watina min aduwina walakin naqafu min da'wa ala da'watina min anfusina. Syekh Mubil sering mengulang-ulang, ya ikhwan, kita tidak takut dengan makar-makar musuh-musuh Allah terhadap dakwah kita ini, tetapi kita khawatir apa justru yang akan merusak dakwah ini adalah kita-kita ini, para pemegang dakwah ini. Itu kita tidak takut dengan musuh-musuh Allah akan menghancurkan dakwah ini, karena dakwah yang milik Allah Subhanahu wa taala. Justru yang kita takut diri-diri kita ini yang akan merusak dakwah kita. Dan ini kita lihat kebanyakan yang merusak dakwah Ahlussunnah justru apa? Dari kalangan Ahlussunnah sendiri. Ya, dengan perpecahan yang sebagian mengikuti arahnya mereka, kemudian sebagian berpendapat dengan ini dan itu, ujung-ujungnya adalah ternyata dunia akhirnya timbullah perpecahan. Sehingga alhamdulillah perpecahannya di kalangan Ahlussunnah tidak mempengaruhi tegaknya dakwah Ahlussunnah. Justru oleh karena itu barakallahu fikum, karena ini dakwah milik Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita ketika kita mengaku diri kita Ahlussunnah takut. Allah tidak butuh dengan kita, tapi kitalah yang butuh dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika orang itu sudah tidak jujur di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tendang dia dari dakwah Ahlussunnah. Padahal banyak orang-orang yang enggak jujur dalam dakwah, akhirnya sekarang sama Quraisyun, kemudian bersama Hizbiyun, bersama Ikhwanul Muslimin, bersama Al-Halabiyin, bersama Ma'ribiyin. Ketika apa? Mereka tidak jujur dengan dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah tetap tegak, justru yang terlempar adalah para pengikut dakwah ini. Kapan? Ketika mereka tidak mau jujur di dalam dakwah mereka. Dakwah Rasulullah dakwah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan dunia. Ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika orang yang memanfaatkan dakwah ini untuk dunia, izin sekolah dan ijazah, kita katakan kenapa mereka mempertahankan sistem ijazah dengan kemudian mengenakan kurikulum belum itu? Itu UUD. Ujung-ujungnya duit, KUHP, kasih uang habis perkara. Inilah kenapa? Karena bahasa saya mereka sendiri di Ambon, dengan kita menggunakan sistem seperti ini, apa? Bantuan pemerintah terus mengalir. Ya enggak? Ada dana BOS, ada dana yang lainnya, sampai kemudian Ustaz, tolong guru-gurunya dicatat, nanti kita dapat bulanan per bulan sekian, 100.000. Wah, lebih besar daripada gajinya kita kepada guru-guru kita. Senang sekali. Hah? Kenapa mereka mempertahankan dalam sistem semuanya di Madinah Solo? Itu ujung-ujungnya duit. Kalau mereka jujur, kalau menggunakan sistem pondok, banyakkan apa? Hah? Apa? Tekor ya istilahnya. Ya, waduh ini bulan ini ternyata SPP-nya ekon-ekon kok banyak yang mampet. Hah? Akhirnya apa? Bingung. Akhirnya yayasan cari kemana itu menutupi kekurangan, ya. Karena namanya itu kodokan, ustaz ikhlaskan dia atau ustaz sekolahku, anak saya sekolah, tapi ya tolonglah jangan ditarik SPP. Ini kalau ekonomi itu baik sama sebagian mereka, ada yang mampu, ada yang tidak. Tapi kalau dengan sistem sekolah, itu kan menarik orang-orang awam untuk masuk ke sekolah tersebut, sehingga apa? SPP jadi lancar, guru juga lancar, makmur. Hah? Ini yang kita perhatikan. Dan ini kita rasakan sendiri. Alhamdulillah, kita langsung kemudian kita musyawarah di Ambon, kita ubah sistemnya. Nah, kita akan kembali ke sistem yang lama, itu sistem pondok pesantren. Meskipun di bulan SMP, tapi tetap apa? Itu hanya sebagai jenjang pendidikan saja. Adapun masalah ujian nasional itu tidak kita tidak ajarkan. karena yang seperti ini membuat fitnah bagi kita ahli sunnah. Kenapa? Ujung-ujungnya melatih anak-anak apa? Niatnya untuk belajar. Kenapa? Ingin cari dunia. Kita inginkan bahwasanya anak-anak kita belajar di pondok adalah dia menjadi dai dari ahli sunnah. Sekian ratusan hektar tanah-tanah yang ada di Kabupaten Cilacap, selainnya apa? Sekian puluhan penduduk muslimin di Cilacap atau mungkin di Indonesia secara umum, sekian ratusan juta miliun selainnya. Berapa ada ahli sunnah? Sedikit. Yang kita harapkan adalah dengan sistem pondok pesantren akan melahirkan dai-dai ahli sunnah untuk kita kirim ke Kabulau, kita kirim semuanya di Sulawesi, banyak juga orang yang murtad, kemudian masuk Islam, kemudian kita masuk ke di daerah-daerah pelosok di Kalimantan, masih banyak daerah-daerah yang butuh dengan ahlus sunnah. Alhamdulillah, ya, rezeki sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya, sehingga barakallahu fikum, alhamdulillah, ya, namanya rezeki walaupun belum lulus SMP jadi menteri. Ya, ternyata apa kita lihat? Jadi menteri dia harus pakai ijazah. Ternyata bisa jadi menteri. Berarti apa? Menunjukkan bahwa kekayaan, kesuksesan di dunia itu tidak cukup dengan ijazah. Orang-orang kita jadi pejabat apa? Jadi pejabat apa? Jadi saudagar kaya raya. Apakah dengan sekolah? Ternyata tidak. Sehingga bapak-bapak ikut inilah kenapa mereka sangat terpental dari ahlus sunnah ketika mereka tidak jujur dalam dakwah ini, memanfaatkan dakwah ahlus sunnah untuk malah kepentingan dunia. Sehingga bapak-bapak tidaklah memadorotkan orang-orang seperti itu. La yaduru man qadalahum. Para penguas-penguas zaman ini akan memadorotkan ahlus sunnah. Wala man qalahum, kata Rasulullah. Dan juga orang-orang yang menyelisih dakwah ini tidak memadorot. Justru akan memadoroti diri mereka sendiri. Ayat yang ke-10. Fadlul ilmi wal ulama waraddu ala man yatanaqqasuhum. Ala man yatanaqqasuhum. Yatanaqqasuhum. Keutamaan ilmu dan para ulama dan juga bantahan kepada orang-orang yang merendahkan ilmu dan ulama. Ini yang ke-10. Apa dalilnya? An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fi 'ilman salaka Allahu lahu tariqan ila jannah wa innal malaikata la tadhu 'ajnihataha ridan li talibi 'ilmi wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'i wa fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib innal ulama'a warathatul anbiya innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama innama warathu al-'ilma faman aqada bihi aqada bihaqqin wabilin rawahu daud wa tirmidzi wa sahahahu ibnu hibban wa naqalahu hajar 'anil hakim tashihahu wa sahahahu al-albani wa qala ibnu hajar hasanahu hamzah al-kinani thumma qala lahu shawahid yataqawa biha. Keutamaan ilmu dan ulama dan bantahan kepada orang-orang yang merendahkan ilmu dan ulama. Man salaka tariqan yastaghfiru fihi 'ilman salaka Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang melakukan usaha perjalanan untuk menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju jannah. Ini utama yang pertama. Barang siapa yang berusaha menempuh usaha untuk menuju ilmu, baik dengan berjalan, membaca kitab-kitab, mendengarkan kaset, atau mendengarkan daurah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju jannah. Ini utama yang pertama. Kenapa? Karena dalam ilmu ini, kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Kita bisa mengetahui mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dan inilah orang itu bisa masuk dalam jannah. Hatinya penuh dengan cahaya ilmu, sehingga dia senantiasa berjalan, berbuah, beramal di atas ilmu, sehingga ilmu inilah yang akan mengantarkan dalam jannah. Berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu, bagaimana tahu ini halal, ini haram, tahu ini bid'ah, ini syirik, tidak tahu. sehingga Pak, ujung-ujungnya masuk dalam neraka. Kenapa? Karena semua dia lakukan, enggak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang maksiat, mana yang taat, sehingga Pak, terjerumuslah ke dalam kebinasaan. Sehingga barakallahu fikum, orang yang belajar akan terbedakan, sehingga akan mudah jalannya menuju jannah. Kenapa? Karena telah tahu jalan-jalannya yang bisa mengatakan dia dalam jannah. Wa innal malaikata la tadaw adinihat hariban li talabil ilmi. Kemudian yang kedua, para malaikat sesungguhnya meletakkan sayap-sayap mereka dalam rangka ribo, sebagai bentuk keribuan kepada para penuntut ilmu. Allah Allah. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk para thalab ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling untuk mencari halaqah-halaqah ilmu. Itu di sana ada malaikat-malaikat yang tugasnya mencari halaqah-halaqah ilmu. Kemudian jika mereka melihat, maka mereka menyampaikan kepada tentunya, halumma halumma, kemari wahai teman-temanku, kemari, di sini ada halaqah ilmu. Kemudian mereka berkumpul dan kemudian menaungi sayap-sayap mereka di apa, di para, untuk para thalabul ilmi. Dalam rangka untuk keriduan mereka, kemudian turun pada mereka sakinah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz Abul Harith pada mukadimah tadi. Ini keutamaan yang kedua. Kita dinaungi oleh para malaikat. Diriboi. Coba. Keutamaan mana yang bisa kita dapatkan? Presiden dinaungi malaikat? Tidak. Kemudian gubernur, bupati? Tidak. Hanya para penuntut ilmu yang dinaungi oleh para malaikat. Kemudian keutamaan yang ketiga. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-itan bil ma. Sesungguhnya seorang yang alim itu dimintai ampun, didoakan agar diampuni dosa-dosanya oleh para penduduk langit dan bumi sampai hewan-hewan yang di dasar lautan mendoakan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Allahu Akbar. Faedah yang ketiga. Penduduk langit, penduduk bumi, penduduk ikan-ikan yang ada berada di dasar lautan mendoakan bagi para penuntut ilmu untuk diampuni dosa-dosanya. Senang orang? Senang. Ya, sudah dapat naungan malaikat, kemudian masuk jannah, diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Malaikat mendoakan kita ya, wah, agar kita diampuni dosa-dosanya. Banyak sekali dosa-dosa kita. Ya wislah, kalau gitu aku mau belajar, nanti minum koper lagi, setiap lagi. Gitu, enggak. Ya, dapat ilmu dimanfaatkan, jangan konyol lagi. Banyak dosa, ngaji. Kalau udah terhapus, besok macet lagi. Enggak, ya. Jangan langsung kemudian ala bahirnya. Di barakallahu'alaikum, ilmu dimanfaatkan, diamalkan. Dan kemudian maksiat ditinggalkan. Jangan sampai kalau sudah diampuni dosa-dosanya, kemudian bermaksiat lagi. Ya kalau masuk ngaji, kalau mati, kan repot. Baik, jadi barakallahu'alaikum, keutamaan selanjutnya adalah para malaikat dan juga makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Semuanya mendoakan para ulama, orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan wujudnya ulama, dunia ini tetap tegak. Sekali lagi, wujudnya para ulama, dunia ini yang akan tegak. Ketika ilmu ini sudah dicabut, nanti akan datang ilmu apa? Istilahnya hadis selanjutnya, maka akan datanglah kiamat. Karena sudah tidak ada yang menyerukan manusia kepada al-haq. Semua penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Di situ akan ditegakkan hari kiamat. Sehingga Pak, apa kemudian binatang-binatang, sapi, kerbau dan yang lain itu bersyukur, berterima kasih dengan wujudnya para ulama, para penuntut ilmu. Nah, kemudian juga para ikan-ikan di lautan enggak terdampak dengan tsunami, akhirnya mereka di daratan. Akhirnya mereka tetap setinggal di tempatnya masing-masing. Ya, tenang mereka di lautan. Dan juga hewan-hewan yang di daratan, kemudian yang ada di langit, para malaikat semuanya mendoakan kita agar kita diampuni dosa-dosanya. Ini yang kedua berapa? 1, 2, 3 ya. Kemudian yang keempat, wa fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Keutamaan seorang yang alim itu seperti keutamaan seorang yang alim daripada seorang ahli ibadah itu keutamaannya seperti bulan daripada bintang. Orang yang suka beribadah ibaratnya ibaratnya mereka itu bintang. Sedang orang yang berilmu ibaratnya apa? Bulan. Kalau bintang cahayanya hanya menyinari untuk dirinya sendiri. Iya. Kalau bintang itu, jadi keutamanya orang berilmu daripada ahli ibadah itu seperti keutamanya bulan daripada bintang. Kenapa? Karena cahaya bintang hanya menyinari dirinya mereka sendiri. Sedangkan cahaya bulan, selain dia menarik dirinya sendiri, juga menerangi apa? Dunia ini. Ya. Al-ibadah itu faedah dari ibadahnya dia hanya untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan faedahnya seorang yang alim, faedahnya untuk dirinya sendiri dan juga untuk manusia. Seperti apa? Bulan. Faedah cahayanya untuk dirinya sendiri, juga apa? Untuk manusia. Sehingga barakallahu fikum, keutamaan yang luar biasa. Ya, bahwasanya cahayanya orang yang berilmu itu sampai kepada umat, bukan cuma kita sendiri. Tapi ingat, janganlah engkau jadi seperti lilin. Ya, jadilah seperti bulan. Jangan seperti lilin, menyinari sekelilingnya tapi dirinya sendiri binasa. Kenapa? Dia ngomong dakwah menyuruh manusia kepada al-haq, tapi dia sendiri enggak mengamalkan. Ibaratnya apa? Lilin. Sehingga barakallahu fikum, dakwah manhaj salaf adalah dakwah dengan ilmu, dia amalkan dan kemudian dia dakwahkan. Ini adalah keutamaan yang keempat. Kemudian keutamaan yang kelima. Innal ulama waratsatul anbiya, innal anbiya lam yuwaritsu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Masya Allah. Jadi para ulama, orang yang memiliki ilmu itu adalah pewarisnya ilmu para nabi. Kenapa? Karena innal anbiya lam yuwaritsu dinaran wala dirhama. Karena para anbiya itu tidak mewarisi dinar maupun dirham. Alhamdulillah. Innama waradu al-ilma. Para nabi-nabi kita hanya mewariskan kepada kita ilmu. Coba kalau seandainya para nabi mewariskan harta, dinar atau dirham, kira-kira nyampe tidak sampai kita? Tidak sampai, habis sudah. Di zaman tabi'in, tabi'in sudah dihabisi sama mereka. Sudah dimakan sama mereka. Itu alhamdulillah ulama para anbiya yang mewarisi kita bah ilmu. Yang ilmu ini terus akan kita wariskan kepada orang yang setelah kita. Sehingga barakallahu fikum, faman akhadha bihi akhadha bihadin wabil. Maka sungguh barang siapa yang bisa mengambil warisan nabi ini berupa ilmu, maka sungguh dia telah mewarisi suatu bagian yang besar, bagian yang agung. Sehingga barakallahu fikum, ini adalah merupakan motivator bagi kita. Mereka motivasi kita, memotivasi kita, memotivasi kajian kita untuk kita betul-betul semangat dalam belajar. Satu hadis kita dapat 5 keutamaan. Itu belum dalam keutamaan yang lainnya. Dalam hadis-hadis yang lainnya. Yang ke-11. Al-ilmu qabla al-amali wa da'wati. Wa man lam yabda bihi afsada akthar mimma yuslih. Hadirin. Kata beliau, Habibullah Ta'ala, ilmu itu didahulukan sebelum beramal dan berdakwah. Wa man lam yabda bihi, barang siapa yang tidak mengawali ilmu lebih dahulu, afsada akthar mimma yuslih, maka dia banyak apa? Kerusakannya lebih banyak daripada apa yang diperbaiki. Itu hendaknya dakwah apa ilmu itu lebih didahulukan daripada amalan dan dakwah. Barang siapa yang mengawali amalan dan dakwah tanpa diawali dengan ilmu, maka apa yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Apa dalilnya? Baik, qala an Amr bin al-'As, an Abdullah ibn Amr ibn al-'As radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidul 'ilma intiza'an yantazi'u min al-'ibad walakin yaqbidul 'ilma biqabdil 'ulama hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'ata bi ghairi 'ilmin fa dallu wa adallu rawahu Muslim, rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Abdullah bin Umar bin Al-'As radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu itu langsung. intiza'an yantazi'u min al-ibad. Ya Allah, aku dicabut, dibuang ilmu itu dengan apa? Dari manusia. Jadi dada dan manusia tidak aku dicabut, dihilangkan. Walakin biqabdil ulama. Walakin yakbidu biqabdil ulama. Akan tapi Allah menghilangkan ilmu dengan apa? Dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman, maka ketika sudah tidak tersisa lagi ulama di muka bumi ini, ittakhadha an-nasu usan juhala, maka manusia minta fatwa kepada apa? Kepada orang-orang bodoh. Ya. Kemudian apa? Su'ilu, ketika orang-orang bodoh ini ditanya oleh manusia bagaimana hukumnya ini, bagaimana bolehnya ini, ha? Fa'aftau bi oleh ilmin, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fa'balu adalu, sehingga akibatnya menyesatkan diri dan menyesatkan orang lain. Sehingga barakallahu fikum, syahid dari hadis ini bahwasanya pujian bagi ilmu dan ulama. Kemudian yang kedua, memberikan motivator kepada kita, ya, sebagai dorongan untuk kita betul-betul banyak-banyak belajar. Dan kemudian segera ketika punya ilmu disampaikan kepada yang lainnya. Ketika kita mati, ilmu kita telah apa? Diwarisi oleh murid-murid kita atau anak-anak kita. Kenapa? Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi kita belum menyampaikan ilmu. Entah? Sehingga kalau manusia atau ulama meninggal belum menyampaikan ilmu, tinggallah orang-orang yang jahil yang berada di muka bumi ini. Ya, mengaku-ngaku dirinya punya ilmu padahal dia orang yang jahil, orang yang bodoh. Ya, ketika akhirnya ditanya, gayanya pakai imam besar, gubet-gubet, ha? Sampai 5 kilo kadang-kadang, subhanallah. Bawa kompor, imamnya gede banget. Ha? Ketika itu di kapal Siguntang, kita lagi naik kapal ke Ambon, dia pakai imamah. Masya Allah. Baik, kaum muslimin, sekarang kita mengajari sifat sholat Nabi. Dia bilang gitu. Kalau anda seorang abri, maka takbirnya begini. Allahu Akbar. Begitu katanya. Kalau anda seorang abri, maka takbirnya seperti ini. Aduh, seperti ini. Wah, ini bahaya nih. Kemudian, kalau anda seorang yang miskin, maka jangan terlalu tinggi. Allahu Akbar. Kata dia. Ya, subhanallah. Doa. Juhal. Ngaku-ngaku dirinya punya ilmu, padanya yang menyesalkan manusia. Ini manusia betul yang merasa miskin ya gini-gini, soalnya yang pak panglima ya gagah gini. Hah? Seperti itu. Setelah salat, anak datangin. Eh, tadi kamu ngajarin apa tadi ke manusia itu? Hah? Api begini, kemudian oleh miskin begini. Mana dalilnya? Ya, Ustaz. Mesti bilang Ustaz. Apa teman? Bilang Ustaz pakai Z. Dia gak bisa. Ngomong ustaz saja gak pecus, mau ngajari manusia apa? Ilmu sholat. Ya astagfirullah, kita kan cuma menyampaikan ilmu apa yang dapat dari imam-imam kita. Demikianlah tabligh. Ah, jamaah itu tabligh apa? Jamaah itu juhal. Ya, apa yang mereka rusak lebih banyak daripada apa? Apa yang mereka perbaiki. Mereka perbaiki, ayo kita sholat. Baik. Tetapi apa? Ngajarinya apa? Tuntunan-tuntunan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus katanya, pak, sholatnya nggak diterima. Kedua, pak, turun temurun kepada anak-anaknya orang tersebut. Hah? Sehingga Barakallahu Fikum menjauhkan manusia dari petunjuk Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Sehingga Barakallahu Fikum, lihat jamaah tabligh, hah? Itu semangat di dalam apa mengobarkan dakwah untuk sholat. Padahal apa? Mereka di atas kejahilan. Kenapa kita ahli sunnah yang tiap hari belajar, ya, walaupun sebagian cipingnya ngaji kuping dok, modalnya nggak pakai tulisan, nah, langsung kayak Imam Darqutni, Imam Bukhari langsung hafal mungkin. Nah, ini orang nyindir loh ya. Jadi tolong punya semangat. Orang-orang yang jahil di zaman tabligh semangat dalam mengobarkan dakwah di atas kejahilan pada mereka. Kenapa kok kita tidak apa semangat seperti mereka? Kita lebih berhak untuk mendakwahkan dakwahnya Rasulullah SAW daripada mereka. Sehingga beberapa minggu kita lihat, ya, sekarang sistem mereka sudah berganti. Ketika kita sudah banyak kritikan-kritikan kepada mereka, diganti. Dulu jadinya 40, ya, sekarang sistem kurikulum. ya, satu semester baru keluar, kemudian semester baru keluar, dulu kan 3 hari, 40 hari keluar, sebagian sudah diganti. Kemudian dulu pakai kompor, sekarang pakai ramas, jadi di warteg. Katanya bakal pakai kompor, bikin kotor. Jadi gimana kita carinya? Karena kita sambil dicela oleh kaum muslimin, kita pakai kompor, bikin kotor. Terus sudah, kalau gitu kita ke restoran, kalau pas makan, siang, pagi, dan sore. Hah? Kemudian subhanallah, dibawa kaum muslimin untuk apa? Kumpul-kumpul dibacakan dengan kitab fadhail al-amal, kitab utama-utama amalan. Di situ bernama apa itu dan khurafat, disirikan dibacakan kepada kaum muslimin. Miskin kaum muslimin, cinta dengan Islam, haus dengan ilmu, qadarallahu wa masyafa'al, ketemunya jamaah at-tabligh, enggak ketemu ahlu sunnah. Kedahuluan kita ketika sudah kenal kita mau dakwah, wah ini dakwahnya keras, mendingan kayak di tabligh aja, coba terlambat. Hanya kaum muslimin sudah terbuai dengan dakwah jamaah at-tabligh, dengan sekian syubhat-syubhatnya dia, akhirnya meninggalkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu barakallahu fikum, di sini memberikan kita semangat dakwah. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi anak-anak kita, tetangga-tetangga kita jahil dengan ilmu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika nanti mereka berfatwa atau minta fatwa kepada orang jahil, hanya adallu wa adallu. Baik, yang ke-12. Ya, dakwah al-sunnah adalah dakwah yang harus semangat dalam menyampaikan ilmu. Kenapa? Jangan sampai kita meninggal ilmu itu belum tersampaikan. Yang ke-12. La yaqdar bi kulli man adhara nusrata din. Man adhara nusrata ad-din hatta ya'rifu annahu 'ala sunnah. Kata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, la yaqdar bi kulli man adhara nusrata ad-din. Jangan tertipu dengan orang-orang yang menampakkan dirinya membela agama, hatta ya'rifa annahu 'ala sunnah, sampai dia benar-benar menampakkan dirinya berpegang teguh dengan as-sunnah. Entah, jadi orangnya mulai tadi membela agama, kemudian wah ini masa Allah ahlu sunnah. Lah, jangan tertipu dulu, sampai dilihat amalannya bagaimana. Entah, apa dalilnya? Kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Bilal yawm Khaybar fanada bin-nasi innahu la yadkhulul janna illa nafsun muslimah wa inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajuli al-fajir. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal pada hari Khaybar untuk menyuruh kepada manusia berkumpul. Kemudian Rasulullah mengatakan, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan memasukkan tidaklah akan masuk jannah kecuali jiwa yang dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu la yadkhulul jannah, sesungguhnya tidak akan masuk dalam jannah kecuali orang-orang yang muslim. Apa itu al-muslim? Al-muslim disebut oleh para ulama al-istislamu bitauhid wal-inqiyadu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Ini hakikat seorang muslim. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerahkan dirinya kepada selain Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal-inqiyadu bitta'ah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dengan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan dia berlepas diri dari apa? Perbuatan kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini hakikat Islam. Inilah yang akan masuk dalam jannah. Orang yang seperti inilah yang akan masuk dalam jannah. Wa inna Allah la yu'ayyidu hadha din birrajul al-fajir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang menolong, menguatkan agama ini melalui orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang jelek. Terkadang ada orang jelek menolong agama Allah, tapi ujung-ujungnya dia masuk dalam neraka. Tapi agama ini ditolong lewat perantara dia. Kisah ini di sini panjang. Jadi ketika itu ada seorang dengan gagah perkasa, dia berjihad seluruh orang-orang kafir dibantai sampai kemudian dia maju dengan gagah perkasa, menampakkan apa? Membela ad-din. Ya, kemudian wah ini para sahabat kagum dengan orang tersebut. Sekian musuh-musuh dibantai sama dia. Para sahabat kagum. Tapi Rasulullah, innahu min ahlin nar. Orang ini penduduk neraka. orang ini penduduk neraka, orang ini calon penduduk neraka. Para sahabat kaget, heran. Kok bisa? Dia telah berjihad, semangat, sampai darah-darah menetes, kemudian sekian musuh dibabat sama dia. Kenapa Rasul mengatakan dia an-nar? Dia dalam neraka. Heran. Para sahabat sampai kemudian kaku dengan Rasulullah SAW. Kemudian ketika semangatnya tiba-tiba terus luka demi luka menghantam dia. Hanya terus dia lemas dan tidak kuat menahan lukanya. Hanya dia lari ke tempat yang sepi. Di tempat yang sepi itu kemudian dia meletakkan pedangnya di tanah, kemudian diarahkan apa? Ujung tombak apa? Pedangnya di dadanya, kemudian dia bunuh diri. Enggak kuat menahan luka-luka apa? Jihad perang. Kemudian ada soal seperti itu. Mana orang itu? Orang itu kemudian mengikuti. Kok bisa Rasulullah mengatakan di an-nar? Sampai dikutiknya. Kok bunuh diri? Ya Rasulullah. Orang yang kau katakan bahwasanya dia an-nar telah bunuh diri. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Hindu. La yadkhulul janna illa nafsun muslimah. Kemudian Rasulullah mengatakan ini. Kumpulkan wahai Bilal orang-orang. Kemudian malam mengatakan la yadkhulul janna illa nafsun muslimah. Tidaklah akan masuk jannah kecuali orang-orang yang benar-benar dia masuk Islam dengan benar. Bunuh diri ya, Bang. Tempatnya di neraka. Jangan tertipu dengan apa? Orang-orang yang menampakkan apa? Membela sunnah, membela agama, ya. Sampai benar-benar terlihat apa? Dia berpegang teguh dengan al-haq as-sunnah. Sehingga barakallahu fikum, inilah syahid dari apa? Hadis tersebut. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong apa? Agama ini melalui orang yang fajir. Itu agama ini bisa tegak kadang melihat orang fajir. Walaupun tidak menjadikan orang yang membela itu adalah masuk dalam jannah. Endok, sehingga bapak kalau bingung, jangan tertipu dengan pakaian, jangan tertipu dengan apa gaya omongannya dia. Tapi lihat sholatnya dia, amalannya dia. Apakah sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al Imam Syafi'i rahimahullah taala, Al Imam Syafi'i berkata. Idza ra'aita ar-rajula yamshi 'ala al-ma' wa yatiru 'ala al-hawa la taghtarru bihi hatta ya'rif at-ta'rif annahu yatamassa bil-kitabi was-sunnah. Kalau kamu melihat ada orang bisa jalan di atas air atau bisa terbang di atas udara, kata Imam Syafi'i, jangan tertipu dengan orang tersebut sampai dia benar-benar terlihat berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga kebanyakan kaum muslimin tertipu. Mari bisa terbang. Wah, bisa jalan di atas air. Kemudian kaum muslimin tertipu. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, jangan tertipu dengan orang yang seperti ini sampai betul-betul terlihat dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah ataukah tidak. Untuk yang ke-13, dengan format lagi. Kemudian wujub qala habibullah taala wujub tahrir min al-bid'ah kulliha. Wa bayanu annahu la tujadu bid'atun fid dini hasanah. Wajib memperingatkan kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan bid'ah, dari perkara-perkara baru. Semuanya, semua perkara-perkara baru diperingatkan, diingatkan manusia. Wa bayanu annahu la tujadu bid'atan fid dini hasanah, dan dijelaskan bahwa tidak didapatkan bid'ah di dalam agama ini yang hasan, yang hasanah. Enggak ada bid'ah. Dolalah sama bid'ah hasanah. Bid'ah sayyi'ah sama bid'ah hasanah. Tidak ada. Semua jenis bid'ah adalah sesat. Tidak ada bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Anil Ibab Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Thumma aqbala alaina. Faba'adana mu'idatan balighah. Zarafat minhal uyun. Wajilat minhal qulub. Faqala qailun ya Rasulullah, kana hadhihi ma'idatun muwaddi', famada ta'hadu ilayna? Faqala usikum bittaqullah was-sam'u wat-tha'ah, wa in 'abadan habasiyan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katira, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'i al-rashidin wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiyyin الراشدين تمسكوا بها wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah rawahu al-hakim wa qala sahihun laisa lahu 'illatun wa rawahu at-tirmidzi wa qala hasanun sahih wa qala al-bazzar haditsun thabitun sahihun kama bi irwa. Dalilnya kenapa tidak ada bid'ah hasanah ada hadis ini. Kata Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW suatu saat, suatu hari mengimami kita, disebut dalam riwayat salat subuh. Wasanya Rasulullah SAW mengimami kita, memimpin salat kita, kemudian beliau menghadap kita, kemudian beliau menyampaikan mau'idhah, yaitu nasihat yang sangat menggunjam dalam sanubari ini, nasihat yang mendalam sampai menghujam dalam sanubari ini. Darafat minhal uyun sampai membuat mata-mata itu menangis. Wa wajilat minhal qulub sampai hati ini bergetar mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, apa yang kau wasiatkan kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, usikum bittaqullah. Sepertinya lah ini adalah nasihat perpisahan, kata para sahabat. Ya Rasulullah, ini sepertinya nasihat perpisahan. Ada apa ini ya Rasulullah? Kalau mengenai perpisahan, berikanlah kami nasihat sebelum kau pergi meninggalkan kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bittaqullah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'u wa tha'ah, dan hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, kepada presiden-presiden kalian. Wa in 'abdan habasyian, meskipun itu hamba budak Habasyi. Di sini legal faedah bahwasanya Pak, wasiat Nabi adalah wasiat bertakwa. Ah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada orang-orang yang sebelum kita. Kemudian wasiat yang kedua, hendaklah kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemerintahnya meskipun dia seorang budak Habasyi. Habasyi itu katanya di Ethiopia. Oh, berarti boleh saat budak jadi presiden. Bukan. Bukan maksudnya Pak, boleh kita memilih presiden sebagai apa seorang budak. Tapi apa? Jika ditakdirkan ada budak bisa menguasai pemerintah, hendok, maka wajib kita harus taat. Hendok, kalau ditakdirkan ada budak, ya, jadi presiden, bisa menguasai kaum muslimin, maka wajib kaum muslim mendengar. Selama dia muslim. Karena enggak harus budak itu harus Kristen atau Nasoro atau yang lainnya. Nah, ya, wajib bagi kalian mendengar dan taat kepada pemerintah kalian meskipun dia seorang budak. Habasyi, fa innahu man ya'is minkum ba'di. Maka barang siapa yang dia hidup setelahku di antara kalian akan melihat ikhtilafan katsira, akan melihat perpecahan yang banyak. Terbukti enggak? Terbukti. Setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi perpecahan. Baik di kalangan para sahabat, khilaf dan juga setelah para sahabat. Perpecahan yang banyak. Wa alaikum bi sunnati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan khabar yang sedih. Namun apa? Di saat itulah Rasulullah memberikan obatnya. Ketika terjadi perpecahan dan perselisihan yang banyak, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini obatnya. Untuk menyatukan umat ini yang berpecah belah ini adalah dengan apa? Dikembalikan mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan dikembalikan pula kepada sunnah para ulama ar-rasyidin, itu siapa? Khalifah kepada sunnahnya Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasulullah SAW ketika mengkhabarkan akan terjadi perpecahan, maka berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khalifahku yang empat ini. Ya, telah diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali bin Abi Thalib. Tidak seperti orang-orang Syiah. Semua sahabat telah kafir. Semuanya seperti Rasulullah SAW telah kafir kecuali beberapa sahabat saja. Kata Syiah. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib, Sa'd bin Al-Farisi dan beberapa sahabat sedikit. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir. Ini Syiah Rafidhah. Hal hadza sahih? Hadza firqatun batilah. Inilah firqah sesat. Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa uzma fil jannah, dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini malah rahibah, mengatakan apa? Abu Bakar dalam neraka, Umar dalam neraka. Ini Islam apa bukan? Bukan. Makanya cocok para ulama mengatakan Syiah Rabidah itu bukan datanya dari Islam. Kenapa? Karena pondasi mereka itu bukan datanya dari Islam. Baik dari Al-Qur'annya sampai-sampai kemudian nabinya sendiri, dia mengatakan bahwasanya apa? Ada Jibril telah berkhianat, seharusnya diberikan wahyu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Syiah. Akidahnya Syiah menuduh malaikat Jibril berkhianat, tidak menyampaikan risalah kepada Ali bin Abi Thalib. Namun yang risalah kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang lebih besar daripada itu. Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan sebagai roh. Ini Syiah. Kenapa? Karena dia mendengar hadis la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidaklah yang bisa boleh menyiksa dengan api neraka kecuali apa? Rohnya yang memiliki neraka, apa? Api. Ali bin Thalib ketika itu membakar Quraisy dengan apa? Dengan api. Wah, ini berarti Tuhan, kata Syiah Rafidhah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membakar manusia dengan api kecuali apa? Rohnya memiliki api. Mereka mentakwil seperti ini. Sehingga kemudian bahwa mereka mengangkat derajat Ali bin Abi Thalib bukan sekedar sebagai imam atau nabi, bahkan sebagai rohnya mereka. Ini Syiah Rafidhah. Qadalahumullah. Sehingga warahmatullahi wabarakatuh, ingatkan kaum muslimin dari bahaya mereka ini. Sehingga alhamdulillah Ahlus Sunnah senantinya dibimbing dengan al-hidayah. Tamassaku biha wa abu ala bin najwa wa dewan bin nawajib. Maka berpeganglah teguh kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Gigit mereka, gigit sunnah mereka dengan gigi geraham kalian. Gigit dengan kuat, jangan sampai lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspadalah kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena perkara-perkara baru dalam agama ini adalah kesesatan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kesesatan adalah sesat kebid'ahan, perkara-perkara baru adalah kesesatan. Di sini syahidnya, bahwasanya tidak ada bid'ah yang hasanah. Wa kullu bid'atin dhalalah, kata Rasulullah. Setiap bid'ah adalah sesat. Sehingga tidak ada bid'ah yang hasanah. Paham ya? Baik. Yang ke-14. Al-hadha min du'ati ad-dhalalah. والحث على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند الفتن. Yang ke-14 kata penulis hafizahullah ta'ala, waspadai amam al-hadar, mewaspadai, memperingatkan umat min du'ati dhalalah, dari dai-dai penyesat. Dai-dai penyesat yang menyeru pada kesesatan. Walhaqtu ala luzumi jama'atil muslimin, dan memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada kaum muslimin untuk senantiasa bersama jama'atil muslimin, bersamanya barisannya kaum muslimin. Wa imamin, dan pemimpin mereka, presiden mereka, indal fitan, ketika terjadi fitnah. Apa dalilnya? Dalilnya hadits Al-Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Dahulu para sahabat sering bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan. Jadi kebanyakan para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Ya Rasulullah, apa itu amal yang bisa membawa kita ke dalam jannah? Ya Rasulullah, apa itu ibadah? Apa itu al-haq? Apa itu birrul walidain? Para sahabat banyak tanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr ma khawfatan an yudrikani. Adapun saya, kata Hudzaifah, aku bertanya tentang kejelekan. Kenapa aku bertanya tentang kejelekan? Karena aku takut aku bisa jatuh ke dalam kejelekan. Ya, karena ketika kita mengetahui kejelekan, kita tahu oh ini jelek, maka waspada dari kejelekan sehingga tidak tetap jatuh pada kejelekan. Sebagaimana dikatakan oleh Asy'ari Arabu syarra la li syarri walakin li tawaqihi. Faman lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, Arabu syarra la li syarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan. Walakin li tawaqihi, akan tapi untuk melindungi diriku agar tidak jatuh kepada kejelekan. Faman lam ya'rif syarra minal khairi. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, ya fihi, maka akan mudah jatuh pada kejelekan. Sehingga pentingi diri kita Pak untuk ma'rifatu al-syar. Ya, bisa mengetahui kejelekan sehingga kita tidak jatuh di dalamnya. Faqultu ya Rasulullah, Hudzaifah mengatakan, "Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin." Ya Rasulullah, sebenarnya kita dahulu berada di dalam kejahilan dan kejahatan, kemaksiatan, kebodohan, kesesatan. Faja'ana bihadad din, kemudian Allah faja'ana Allah bihadad din, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan agama yang hak ini kepada kami. Itu dahulu kami berada dalam kejahilan, dalam kesesatan, kejahatan, kemudian datanglah agama ini. Allah turunkan agama ini kepada kami, al-haq ini, kebaikan ini. Fa hal ba'dal khairi min asyarr? Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan? Itu di setelah mereka dapat kebaikan, apa akan datang kemaksiatan, kejahatan? Kata Rasulullah, "Na'am, akan datang nanti kejahatan, kejelekan seperti yang dahulu pernah terjadi." Kemudian qultu, "Wa hal ba'da syarr min al-khair?" Apakah kemudian setelah jelek ini kemudian ada kebaikan lagi? Kata Rasulullah, "Na'am, wa fi dahnun." Akan tapi datang kebaikan lagi, tapi apa? Sudah tercacati. Ada cacatnya. Hendok. Jadi setelah datang kebaikan di zaman sahabat, kemudian akan datang kejelekan? Iya, datang kejelekan. Apakah setelah kejelekan ini datang kebaikan lagi? Iya, namun ada cacatnya. Kemudian qultu, "Wa ma dahnuhu ya Rasulullah?" Apa itu cacatnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qaumun yahduna bi ghairi hadiyi. Ta'rifu minhum wa tunkir." Apa itu cacatnya? Ada sekelompok manusia yang mereka memimpin umat ini tidak di atas petunjukku. Zahirnya apa? Mereka di atas sunnah. Namun pada prakteknya ternyata mereka tidak membimbing umat ini apa? Di atas sunnah. Ta'rifu minhum. Kamu kenal orang itu. Kenapa? Zahirnya sunnah. Tapi watungkir. Ternyata apa? Di sisi lain kamu ingkari loh. Zahirnya seperti ini. Kenapa kok ternyata prakteknya seperti ini? Ta'rifu minhum watungkir. Qultu fal ba'da al-khairi min asyarr. Qultu fal ba'da dhalik al-khairi min syarrin. Apakah kemudian akan datang setelah apa kebaikan ini yang penuh dengan cacat ini kejelekan lagi, yang lebih parah lagi? Kata Rasulullah, "Na'am, akan datang lagi kejelekan dan lebih dahsyat daripada itu." Apa itu ya Rasulullah? "Du'atun ila abwabi jahannam." Akan muncul para dai menyuruh kepada neraka jahannam. "Man ajabahum ilaiha qadafuha biha." Maka barang siapa yang menyambut seruan doa dai penyeru kepada neraka jahannam itu, barang siapa yang memenuhi panggilan mereka, qadafuhu biha, maka akan melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Qultu ya Rasulullah, sibhum lana. Nah, sekarang ini juga tantangannya para sahabat. Ya Rasulullah, coba terangkan ciri-ciri mereka itu bagaimana ya Rasulullah? Alamat-alamat mereka bagaimana? Agar kita berhati-hati. Bahaya ini. Ada dai-dai kok menyuruhnya pada neraka jahannam. Dan ternyata kali ketika menyambut panggilan dia, melemparkan kita dalam neraka jahannam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sikum lana. Ya Allah, ya Rasulullah, coba berikan keterangan sifat-sifat mereka itu bagaimana ya Rasulullah? Qalahum min jildatina wa yatakallamuna bil alsinatina. Mereka itu dari bangsa kita dan juga dari apa bahasanya pun dengan bahasa kita. Yang Arab tadi bahasanya Arab, yang Indonesia bahasanya Indonesia, yang di Inggris bahasanya Inggris, sama. Dari negeri di kita dan juga dari apa anak apa putra-putra negeri kita dan bahasanya pun si bahasa kita. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan untuk aku jika mereka aku mendapatkan orang-orang yang seperti ini ya Rasulullah. Apa yang kau perintahkan kepada aku ya Rasulullah? Qala talzam jama'atul muslimin wa imamahum. maka hendaklah ketika kau mendapati mereka, maka hendaklah kau berpegang teguh dengan jamaah muslimin dan imam-imam mereka. Ketika mereka menyeru pada pemberontakan, maka jangan terpancing dengan slogan-slogan daulah Islamiyah, karena mereka akan menyeru pada kesesatan. Sehingga hati-hati. Qultu wa illam yakun lahum jama'atun wala imamun. Ya Rasulullah, kalau ternyata qadarullah ma syafa'al, Allah tajadkan enggak ada jamaah. Ternyata semuanya orang-orang sudah hilang, enggak tahu kemana. Enggak juga enggak ada imam yang memimpin kita. Bagaimana ya Rasulullah? Fa'tazil tilkal firq kullaha. Maka tinggalkan semua firqah-firqah ini. Tinggalkan ini semuanya kalau memang enggak ada jamaah Ahlu Sunnah. Kemudian juga enggak ada imam yang memimpin kalian. Maka tinggalkan semua firqah-firqah ini. Kelompok-kelompok sempalan-sempalan ini tinggalkan semuanya. Wala anta'udda bi asli syajaratin. Meskipun dengan hukum berpegang tukang gigit dengan apa? Dengan akar-akar pohon. Gigit itu. Jangan sampai mereka membawa aku ke dalam seruan-seruan mereka. Hatta yudrikuka al-mautu wa anta ala dhalik. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kematian menjemputmu dan engkau berada di atas istiqomah. Sehingga barakallahu fikum, Rasulullah SAW memberikan tahdil tentang apa? Keadaan da'i-da'i yang menyeru pada neraka jahannam, pada kesesatan. Ketika sudah terjadi yang seperti ini, pemberontakan, kemudian seruan-seruan untuk bergabung dalam partai mereka untuk memberontak jadi presiden atau jadi bupati, jadi gubernur, maka jangan ikuti mereka. Ya, kalau kita nggak ada yang bisa memimpin kita, menyingkir. Kata daripada yang lainnya, segera ke gunung. Menyingkir dari mereka, tinggalkan firqah-firqah tersebut. Kemudian berpegang teguh dengan sunnah, walaupun dengan gigi gerahamu digigitkan kepala, akar polanya dalam kebaran apa? Betul-betul kamu kuat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kamu terbawa mereka. Terus menyingkir dari mereka sampai kematian menjemputmu. Dan engkau di atas al-haq. Demikian tentang masalah ini. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, karena yang 15, 16, sebenarnya mau ke 16, karena besok dia pertemuan besok apa masuk ke masalah taat pada waliul amr, karena banyak panjang. Suka tahu betul? Suka dia ini? Kalau yang nggak apa-apa, izin aja nggak apa. Ya jangan dibicarakan loh ya. Itu belum terlalu muda. Ini selesaikan ya sampai 16. Karena ini 47. Kita pengen dua pertemuan selesai. Pertemuan kita adalah hari ini dan hari besok. Ya, pertemuan kita adalah hari ini sama hari besok harus selesai kitab ini. Walaupun setelahnya kita mengambil intisarinya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fihi. Yang ke 15. Qala hafidzahullah. Al-hubbu billah wal-bughdhu fihi. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Inilah madhab as-salaf. Dia mencintai seseorang karena Allah dan dia membenci orang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dharr, ayyu 'ara al-iman? Adunu qala awthaq. Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala adu al-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Rawahu al-Hakim wa Tabrani wa ghayruhuma wa isnadu wahin lakin lahu syawahid min hadith Ibn Abbas, min hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa min hadith al-Bara Ibn Azib. Qala al-Albani wal hadith bi majmu'i turuqihi yarqa illa darajati al-Hasan ala al-afal. Hadisnya hasan. Kata beliau, Ibnu Abbas memberikan kabar kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Abi Dzar, wahai Abu Dzar, apakah ikatan iman yang paling kuat? Apakah ikatan iman yang paling kuat? Kata Abu Dzar, Allah wa Rasulullah alam. Hanyalah Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Baik, kalau gitu saya jelaskan, kata Rasulullah. Al-mu'alatu fillah, hendaklah dia berloyalitas karena Allah. wal mu'adatu billah, dan hendaklah dia antipati memusuhi seorang karena Allah, wal hubbu billah, dan hendaklah dia cintai karena Allah, wal bughdu billah, dan dia hendaklah membenci seorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah manhaj as-salaf. Hendaklah apa? Cintanya karena Allah dan bencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sama kaum muslimin ya, kenapa lu enggak nyalami dia? Oh, kemarin aku kuala anak enggak diundang. Nah. Oh, berarti bukan karena Allah. Ya, jangan ya. Al-hubbu billah wal bughdu billah. Masa gara-gara aku kuala enggak bertanya, enggak nyalami, enggak nyapa sama saudara antum. Ya, sehingga barakallahu fikum, cintanya dia karena Allah. Ya, dan bencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bahkan ketika cintanya karena Allah akan sejati. Ya, bukan istilahnya kayak zaman dahulu ya. Ada uang abangku sayang, sehingga ada uang abangku tendang. Nah, gitu. Ini apa? Cinta bukan karena Allah. Cinta kita sama saudara kita, sama kakak kita karena uang ternyata. Ketika uangnya habis, ya sudah, enggak cinta lagi. Ini karena dunia, tidak boleh. Kita mencintai ya, seorang hendaklah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang mencintai seorang karena Allah, itu akan terus langgeng. Sampai ketika ternyata Allah tadi dan dia memusuhi Allah, membenci sunnah. Berarti apa? Kita benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah merupakan alamat kesempurnaan iman seseorang. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ubadah bin Shamit, man mana'a billah wa a'ta billah wa ahabba billah wa abghada billah faqad istakmala al-iman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia memberi karena Allah, mencegah enggak membeli karena Allah, kemudian dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka sungguh telah sempurna orang tersebut imannya. Sehingga alamat sempurnanya iman seorang dari kecintaan dia. Antum enggak sedekah sama orang itu karena apa? Kalau ingin minta jabatan, oh berarti pun karena Allah. Salatmu juga karena Allah. Kemudian semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syahid bahwasanya manhaj ahlus sunnah adalah mereka cinta karena Allah dan dia benci kepada seorang itu karena dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hujralu ahlil bid'ah wal ma'asi idza tarajjahat maslahatun maslahatun hijrihim. Hajar ahli bid'ah wal ma'asi. Kita memboikot para pelaku kebid'ahan dan para pelaku kemaksiatan. Ya. Masyru'iyah disyariatkan menghajar, memboikot para pelaku kebid'ahan dan para pelaku kemaksiatan. Idza tarajjahat maslahatu hajrihim. Jika memang sudah tepat orang itu dihajar. Maslahatnya tepat. Oh, ini memang tepat yang perlu dihajar. Maka dihajar, diboikot. Apa dalilnya? Qala sallallahu alaihi wasallam fil qadariyati idza maradu fala ta'udu fala ta'udhum kurang apa wa idza madu fala tashhaduhum wa sayati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang qadariyah, apabila qadariyah itu sakit, fala ta'uduhum, jangan dicenguk. Itu qadariyah itu ahlul bid'ah, punya pemahaman qadariyah takdir. Artinya semua itu adalah perbuatan manusia, enggak ada campur tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah enggak ikut campur dalam urusan kita. Kita mau makan, minum, itu kehendak kita, bukan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau mukmin, kita kafir, itu adalah perbuatan kita. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada ikut campur dalam takdir manusia. Ini qadariyah. Lawannya apa? Jabriyah. Yang mana dia berpendapat bahwasanya manusia itu kayak robot. Semua takdir Allah yang menentukan. Manusia itu cuma sebagai robot saja. Dia makan, minum, beriman, kafir, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu namanya jabriyah. Ini firqah yang sesat. Ya, qadariyah sesat dan jabriyah juga sesat. Dan banyak kaum muslimin jatuhnya di jabriyah. Anda tanya pada teman, Pak, kenapa gak sholat takdir, Mas? Ya. Kenapa gak puasa takdir? Ini jabriyah apa qadariyah? Jabriyah. Ya. Salah apa? Dia itu ditentukan oleh Subhanahu wa taala enggak mau salat. Ya. Nah, seperti ini barakallahu fikum, berarti apa? Dia jatuh pada pemahaman Jabriyah. Apabila ada Jabriyah, apabila sakit maka jangan dijenguk. Wa idza matu fala tashhaduhum. Apabila mereka sakit, kalau mereka meninggal maka jangan di apa? Hadiri jenazahnya dia. Hah? Ini apa tahdid dari Rasulullah SAW menakar data hadis ini. Kemudian dalil yang kedua, ini dalilnya, masya Allah, sangat mengesankan dan memilukan kisah ini. Terkadang kalau kita membacanya dengan dalam akan menangis kisah tersebut. Ya, apa itu kisahnya? Kita baca. Ankabun min Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Fi siyaq kisati takhallubihi an ghazwat Tabuk. Naa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha ats-salat ya'ni nafsahu wa Hilal ibn Umayyah wa Murarah ibn Rabi' min baini man takhall min baini man takhallafa anhu wajtanaba an-nas wa taghayyaru lana hatta tanakkara fi nafsi al-ard fima hiya allati a'ra falabithna ala dhalika 50 laylah. Kata Ibn Malik radhiyallahu anhu ketika menyebutkan kisah dia tidak mengikuti perang Tabuk, ya, ada tiga sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita bertiga tidak mengikuti perang Tabuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan tiga sahabat tersebut. Ini gara-gara apa? Tiga sahabat ini tidak menghadiri, tidak mengikuti perang Tabuk. Ditahdir, dihajar, diboikot, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melarang wahai kaum muslimin jangan bicara satupun dengan tiga orang ini. Siapa itu? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Diboikot, tidak boleh satupun kaum muslim berbicara dengan tiga sahabat tersebut. Kenapa? Karena bermaksiat. Itu Pak, tidak mengikuti perang Tabuk. Wa taghayyaru lana hatta tanakara fi nafsil ard. Maka manusia pun berubah. Setelah ada ultimatum seperti itu, manusia berubah kepada kami. Ya, sehingga seakan-akan kami itu terasingkan di muka bumi ini. Fi man yalbi ard. Ya, yang mana dulu kami lega di muka bumi ini bergaul dengan muslimin. Ternyata setelah datang perintah dari Nabi Alaihi Wasallam untuk mengasingkan kami, maka kebunyikan kaum muslimin benar-benar enggak ada yang satu pun yang memberikan salam kepadaku. Maka sungguh sempit dadaku ini di muka bumi ini, dunia yang seluas ini rasanya Pak sempit sekali. Falabidna ala dalika khamsina laylah, dan yang seperti terus berjalan sampai 50 hari. 50 hari diboikot oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Qala fa kuntu akhruju fa ashhadu salama al muslimin. Maka suatu ketika aku keluar untuk apa? Melaksanakan salat bersama kaum muslimin. Adapun dua sahabatku, Hilal dan Murarah, tidak kuat menahan hujan tersebut, maka mereka terus tinggal di rumah sambil menangis dan menangis. Jadi Hilal dan kemudian Murarah itu lebih condong tinggal di dalam rumah mereka. Mereka banyak menangis, menangis, menangis. Adapun saya, saya cobalah keluar ingin sholat bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa atuqu fil aswaq. Kemudian aku berkeliling ke pasar-pasar, menyapa orang-orang. Wa la yukallimuni ahadun. Ternyata tidak ada seorang pun yang mau mengajak bicara denganku. Semuanya terdiam, enggak mau menjawab salam, enggak mau mengajak aku bicara, enggak mau melihat saya. Semuanya cuek dengan saya. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi wa fi majlisi ba'da sholati. Kemudian aku berusaha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya Rasulullah, assalamu alaikum ya Rasulullah, ketika beliau selesai salat. Ketika beliau selesai salat, beliau menghadap ke imam, ya. Kemudian Kabi mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian fa'aqulu bi nafsi, maka aku bicara dalam hatiku, hal harakat syafatahi bi rabbis salam alayya amla. Aku ketika ini, assalamualaikum ya Rasulullah, maka aku berdiam, aku bertanya dalam hatiku, kira Rasulullah menggerakkan bibirnya enggak menjawab salamku? Ternyata tidak bergerak bibirnya Rasulullah menjawab salam. Ingat, boikot, tidak menjawab salam orang yang dihajar. Nih, thumma usali qariban minhu fa usariku an-nazar fa idza aqbaltu ala salati aqbala ilayya. Kemudian aku berusaha, wah kok enggak disalah amah enggak dijawab salamnya, maka aku berusaha untuk salat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk salat di samping Rasulullah. Kemudian aku berusaha mencuri pandangan, fa usariku an-nazar, aku berusaha mencuri pandangan, fa idza aqbaltu ala salati aqbala ilayya, ketika aku mau salat, ketika sudah serius, tiba-tiba Rasulullah mengiring ke saya. Nah, endum. Wa idza iltafattu nahwa a'rada 'ani. Ketika aku nengok, langsung belum berpaling. Aduh. Jadi melirik saya, kok sekarang ketika saya melirik beliau malah berpaling. Hatta idza qala 'alayya dzalika min jafwatin nas. Yang seperti terus berjalan lama, ya, sampai aku terasingkan, terkucilkan dari pergaulan bersama manusia. Masyaitu hatta tatawartu jidara al-hati, jidara ha'id Abi Qatadah, wa huwa ibnu ammi, wa habu an-nas ilayya, fa sallamtu alayhi. Fa wallahi ma radda alayya salam. Kemudian ketika semuanya sudah enggak menyalami aku, maka saya pun pergi. Berjalan hatta tasawwartu jidarha Abi Qatadah. Aku berjalan menyusuri dinding-dindingnya, pagar-pagarnya, kebunnya Abu Qatadah untuk bertemu dengan saudara sepupunya, ibnu ammi, saudara anak pamannya itu sepupunya. Aku berusaha untuk menemui Abu Qatadah, ya, saudara sepupuku, dan dia adalah orang yang paling aku cintai. Kemudian aku memberikan salam kepada saudaraku, assalamualaikum ya Abu Qatadah. Ternyata Abu Qatadah tidak mau menjawab salam. Kemudian faqultu ya Abu Qatadah, anshuduka billah, hal ta'limuni uhibbullah wa rasuluh. Fasakat. Kemudian aku tanya, ya Abu Qatadah, aku bersumpah demi Allah, kamu tahu kan aku cinta dengan Rasulnya. Abu Qatadah hanya diam, tidak menjawab. Kemudian mengatakan fa'udtu lahu fa nasyattuhu fasakat. Aku ulangi sekali lagi, ya Abu Qatadah, wallahi demi Allah, bukankah aku cinta Allah dan Rasulnya? Diam. Aku ulangi lagi, ya Abu Qatadah, bukankah engkau tahu aku cinta Allah dan Rasulnya? Kemudian Abu Qatadah mengatakan, Allah wa su'alam, aku enggak tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu hal ini, aku enggak tahu. Diam. Kemudian mengalirlah air mata Ka'ab bin Malik. Gimana saudaraku seperti ini? Dan dia mengatakan, dia tidak tahu kalau aku cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian aku semakin menangis. Wa tawallaitu hatta tasawwartu al-jidar. Kemudian aku terus akhirnya berpaling meninggalkan saudara sepupuku, sampai kemudian aku mengibat berjalan di sepanjang dinding kebunnya dia. Kemudian hatta idza madat 40 lailah min al-khamsina ila rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tiyani fa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murka an ta'tazila imra'atak, fa qultu talliquha amma la af'al, fa qala la bal i'tazilha wa la taqrabha. Kemudian setelah berpaling dari saudaraku, sambil aku menangis, terus berjalan sampai 40 hari. Pada hari yang 40 tiba-tiba datang utusan Rasulullah SAW. Sebelumnya dalam riwayat yang lainnya datang seorang dari Syam membawa risalah. Wahai Ka'ab bin Malik, aku mendengar apa? Ini ada surat dari penguasa Syam. Kemudian dibuka. Dibukalah risalah tersebut. Wahai Ka'ab bin Malik, aku mengetahui Rasulullah sudah tidak cinta sama kamu. Maka segeralah kamu bergabung bersama saya di negeri Syam. Saya akan menolong kamu dan akan memberikan apa yang kamu inginkan di negeri Syam. langsung kemudian dikuas-kuas, dilempar ke tempat pembakaran sampah. Tidak mau lempar. Sudah habis sesak malah diprovokasi seperti ini. Kemudian tiba-tiba datang utusan Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Malik. Ada apa, wahai saudaraku? Aku datang dari Rasulullah SAW memberikan perintah agar engkau meninggalkan istrimu. Coba, istri suruh ditinggalkan. Fakultu, aku ceraikan dia. Atau bagaimana, apa yang diperbuat? Aku ceraikan istriku. Tidak, tinggalkan dan jangan dekati istrimu. Itu saja, enggak perlu diceraikan. Jangan kamu bergaul satu tempat tinggal dengan istrimu. Ini perintah Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya Ka'ab bin Malik datang kepada istrinya, wahai Dinda, sekarang lebih baik kamu pulang ke rumah orang tuamu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan engkau tidak boleh dekat-dekat sama aku. Kamu pulang ke rumah orang tuamu. Maka akhirnya pergilah istri Ka'ab bin Malik ke rumah orang tuanya. Demikian juga apa? Perlaku dan Hilal bin Umayyah dan Murarah. Semua istrinya diperintahkan untuk meninggalkan mereka. Kemudian, barakallahu fikum, istri Hilal datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Hilal bin Umayyah, kasihan miskin. Dia orang yang lemah, orang yang sudah tua. Tolonglah berikanlah rukhsah keringanan agar aku bisa membantu dia. Kalau maunya saya meninggalkan dia, ya Rasulullah, dia siapa yang mau ngasih makan, minum, kemudian kirimannya dia. Dia orang yang tua, lemah. Rasulullah, tidak, tetap harus tinggalkan dia, jangan dekati dia. Begitu. Kemudian ya Rasulullah, akhirnya diberikan keringanan untuk apa? Istrinya Hilal untuk apa? Membantu siapa? Hilal. Kamu tidak boleh berbicara, cuma membantu keperluannya dia. Kemudian datanglah sebagian saudaranya kepada Ka'ab bin Malik. Ya Ka'ab bin Malik, coba kamu datang kepada Rasulullah SAW untuk minta keringanan agar istrimu bisa membantu engkau memenuhi kebutuhan engkau. Kata Ka'ab bin Malik, ana tidak mau. Kenapa? Ana masih muda. Apa kira-kira jawaban Rasulullah SAW kepada saya ketika saya minta rukhsah? Sedangkan Hilal bin Malik, Hilal bin Umayyah, apa? Adalah orang yang sudah tua, lemah. Sehingga apa? Pantas diberi rukhsah kalau sedangkan saya masih muda belia seperti ini. Akhirnya, berlangsunglah yang satu sampai 10 hari. Naam. Falamma shallaitu shalatal fajri, kemudian sampai kemudian pada hari yang ke-50, qala falamma shallaitu shalatal fajri sabah 50 laila wa ana ala dhahri baitin min buyutina fa bainana ana jalisun ala al-hali allati dhakara Allah qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ard bima ra'ubat. Kemudian pada hari yang ke-50, ketika setelah salat fajar, aku salat subuh di belakang rumahku. Aku duduk termenung sambil menangis dan menyesali atas perbuatanku. Aku betul menyesal dan menangis atas perbuatanku. Aku tidak menghadiri menyaksikan mengikuti perang Tabuk. Menyesal. Dan dunia ini rasa sempit, kata beliau. Tiba-tiba ketika itu pada hari ke-50, sami'tu sawta sarihin aw fa'ala jabalin sad'in bi 'ala sawtih. Kemudian tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar, yang sampai menembus cakrawala, kemudian mengatakan, ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik, kami Malik, bergembiralah, berbahagialah, Allah Subhanahu wa Taala mengumumkan diterimanya taubat kalian pada tanggal 5/50. Akhirnya faqarartu sajidan wa arafu anna an qad jaa farahun ifarajun. Aku akhirnya tersungkur, tersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala karena telah diselesaikan urusan dia. Akhirnya telah datang jalan keluar dan telah diumumkan wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitaubatillahi alaina inna shalatal fajri. Dan kemudian kenapa? Karena ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan penerimaan taubat Allah Subhanahu wa Taala kepada mereka bertiga, kepada Hilal, kepada Ka'ab bin Malik, dan kepada Murarah ketika salat al-fajr. Di sini kebarakatiku, apa syahidnya? Puasanya disyariatkan hajar kepada pelaku kemaksiatan. Qala Syekhul Islam Inna ahlal bid'ah wa ahlal ma'asi fa la yusallam 'alaihi hatta yatuba ila Allah. Kata Syekhul Islam dalam hadis ini memberikan faedah bahwasanya para pelaku kebid'ahan dan para pelaku kemaksiatan dia boleh disalami sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebarakatikum hajar, boikot, tahdid itu ada di dalam Islam. Di antaranya kisah ini ditahdid 50 hari. Sehingga kebarakatikum ketika ada tahdid, hajar, boikot kepada dai-dai yang menyesatkan, itu adalah semuanya dalam rangka untuk kebaikan orang tersebut. Agar manusia tidak tertipu dengan dakwah-dakwahnya dia dan juga tidak tersesat dengan orang tersebut dan juga orang itu tidak apa bertambah dosanya ketika banyak pengikutnya. Kemudian barakallahu fikum yang dilarang bagaimana? Kan ada hadis la yahjur ahu faqatala. Itu tidak boleh kita menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Bagaimana hadis ini? Disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah idza kana li ajli dunya. Kalau urusannya hidup dunia, antum enggak gara-gara enggak diundang nikahan atau enggak diajak semuanya walimahan, diundang walimahan, marah. Kalau marah sampai 3 hari lebih gara-gara masalah ini, maka dia berdosa. Idza mata dakhalan nar, maka dia kalau mati asyik dalam menghajar saudaranya karena urusan dunia, maka dia masuk dalam neraka. Ini yang dilarang. Ketika hajarnya, boikotnya dia karena dunia, maka tidak boleh lebih daripada 3 hari. Tetapi kalau hajarnya karena agama, karena kesesatan dia, karena penyimpangan dia, maka tidak ada batasnya sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah tepat jam 2. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Arba'in Nawawi ini, ya Pak Nawawi. Arba'in Imam Tabasalaf ini pada pertemuan Ahad depan dan semoga bisa terselesaikan semuanya sebagai bekal kita untuk mengetahui bagaimana manhaj as-salaf dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian atas kelebihannya dari waktu yang telah tersita oleh Allah dari antum semuanya, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya karena janjinya sampai duhur ternyata malah melebihi daripada ini karena memang kesempatan kita enggak ada lagi soal ini. Semoga antum bersabar dan kemudian berikhtisab mengharapkan semuanya karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk dalam kategori orang-orang yang diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keutamaan ilmu. Demikian yang saya sampaikan, apabila ada benarnya itu semata-mata murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahannya wa astaghfirullah itu semata-mata datangnya dari kejahilan saya dan datangnya dari syaitan. Wa akhiru da'wana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu, jazakumullahu khairan.